بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد yang dihafal hadis Usama ya berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah pendek ini kana fil anaq fa idza wajada fajwatan nasfa ini ya betul ya yang lantai dua ya Allah menghafal sebelah kanan saya. Di depan saya. Sebelah kiri saya. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ المتقن أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب النزول بين عرفة وجمعين bab singgah antara Arafah dan Jama'. Jama' di sini adalah Muzdalifah. Bab turun atau singgah antara di sebuah tempat antara Arafah dan Muzdalifah al-Jama'. Tempatnya sudah dekat dengan Muzdalifah. Qurbu Muzdalifah. Dekat dengan Muzdalifah. An-Nuzul di sini, singgah di sini yang disebutkan dalam hadis ialah singgah untuk buang hajat. Ya, singgah untuk buang hajat. Hukumnya mubah. Sesuai dengan hajat masing-masing insan. Artinya ketika dia berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Di tengah jalan ingin buang hajat. Tunaikan tidak harus menunggu sampai Muzdalifah. Paham ya? Dan di sana banyak toilet-toilet di sepanjang jalan. Kalau tidak ada ya menepi tempat yang tersembunyi. Hukumnya mubah. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam singgahnya untuk buang hajat. Adapun tindakan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang sengaja meniru beliau, yang sengaja meniru tindakan beliau sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan syiddatu ittiba'ihi lisunnah. Menunjukkan beliau sangat-sangat ittiba', sangat-sangat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Di masa kekhilafan Bani Umayyah, ya, pada masa kekhilafan Bani Umayyah, tempat singgahnya Rasul itu oleh para khalifah dan para umara Bani Umayyah justru dijadikan tempat singgah untuk melaksanakan salat maghrib dan isya. Dipahami? Kan Rasul yang akan dibacakan riwayatnya dari Arafah menuju ke Muzdalifah singgah di sebuah tempat, di sebuah lembah Syi'bun. Beliau singgah untuk apa? Untuk buang hajat. Hukumnya apa ini? Hukumnya mubah, hajatnya manusia. Tindakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu menunjukkan beliau sangat-sangat ittiba', sangat-sangat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baik, di masa kekhilafahan Bani Umayyah, khalifah-khalifah para umara-umara di masa itu, ketika haji berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah, singgah di lembah tadi, itu untuk sholat. Ini khilaf sunnah. Menyelisihi as-sunnah. Dikarenakan sunnah Rasul adalah menjamak maghrib dan isya' di Muzdalifah. Ya, al-jam'u bainal maghrib wal isya' di Muzdalifah. Satu kali azan, dua kali iqamat. Barakallahu fikum. Tindakan khalifah-khalifah tadi, para umara-umara tadi diingkari oleh para sahabat yang ada ketika itu dan sebagian tabi'in. Ya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, akan dibahas riwayatnya di sini. Sahabat Ibnu Umar sengaja singgah ke lembah itu untuk buang hajat. Untuk buang hajat. Sengaja untuk menyelisihi para umara-umara Bani Umayyah. Ingin ngasih contoh. Rasul dulu singgah di lembah ini. Itu untuk buang hajat. Bukan untuk sholat. Di antara yang mengingkarinya adalah Ikrimah rahimahullah. Katanya Ikrimah, ittakhadzahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabalan wa takhattumuhu musalla. Ittakhadzahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabalan wa takhattumuhu musallan. Dulu Rasulullah SAW menjadikan lembah ini sebagai tempat buang air kecil, tempat kencing. Kalian malah menjadikannya sebagai tempat sholat. Itu ingkar. Yang mengingkari tindakan sebagian umara yang sholat maghrib di sana. Tidak mau menjamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Muncul pembahasan di kalangan para ulama. Bagaimana kalau ada seseorang yang salat di Arafah, maghrib di Arafah, isya di Arafah. Atau dia sengaja singgah di sebuah lembah antara Arafah dan Muzdalifah untuk maghrib di situ. Nanti isyaknya di Muzdalifah. Pendapat sebagian ulama dari kalangan fuqaha Kufah, dan ini pendapatnya Ibn al-Qasim min al-Malikiyah, mereka mengatakan wajib diulang lagi. Wujub li'adah. Wajib diulang lagi. Ketika ada yang mengerjakan maghrib di Arafah, atau yang mengerjakan maghrib di sebuah tempat antara Arafah dan Muzdalifah, nanti isyaknya di Muzdalifah, dikatakan wujub li'adah. Wajib mengulang lagi. Dikarenakan mukhalafah sunnah menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Pendapat yang kedua mengatakan in shalla ajza'ahu. In shalla ajza'ahu. Apabila dia sholat, entah di Arafahnya atau di sebuah tempat antara Arafah dan Muzdalifah, kalaupun dia sholat, itu mencukupi dia. Cukup, tidak usah mengulang lagi. Dikarenakan menjamak maghrib dan isya di Muzdalifah itu hukumnya sunnah. Wa hadza qaul jumhur. Ini pendapat jumhur fuqaha dan dipilih oleh Abu Yusuf Al-Qadhi. Beliau dari Kufah tapi menyelisih pendapatnya orang Kufah. Wa hadha wa rajih. Dan inilah yang rajih. Walaupun ada unsur mukhalafat sunnah. Ada unsur menyelisih sunnah. Sholatnya sah, tetapi dia menyelisih sunnah. Yang sunnah adalah maghrib dan isya dilakukan di Muzdalifah. Jamak takhir. Satu kali azan, dua kali iqamah. Azan, kemudian iqamah untuk maghrib. Selesai salat maghribnya, iqamah lagi untuk isya. Dan sunnahnya pula tidak ada salat sunnah setelah itu. Ya, tidak ada salat sunnah setelah itu. Tidak ada ba'diyah maghribnya, juga tidak ada ba'diyah isya'nya. Yang sunnah setelah sampai di Muzdalifah, salat maghrib dan isya jamaah akhir. Dan qasar, setelah itu tidur. Mabit di Muzdalifah. Ada khusus. Sekarang kita baca hadisnya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا حماد بن زيد قال mendapati Hammad di tabaqah ini dalam Sahih Bukhari maka adalah Hammad ibn Zaid. Karena Imam Bukhari tidak meriwayatkan untuk Hammad bin Salamah. An Yahya ibn Sa'id. Matar? Hujan? Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. yang punya jemuran, fadhal. Ambil baik lagi. Allahumma sallam. An Yahya bin Sa'id huwal Ansari. Ini tafaqahnya Yahya bin Sa'id al-Ansari. An Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah, imam, thiqah. Di tabaqah ini, ya, di tingkatan sanad yang sebelah sini, ada seorang rawi yang lain yang sering tertukar dengan ini. Ini namanya Musa bin Uqbah. Ada lagi rawi yang lain namanya Musa bin Ubaidah Ar-Rabadi. Dia dhaif. Seringkali tashif. Dikiranya Musa bin Uqbah. Padahal Musa bin Ubaidah Ar-Rabadi. Dia dhaif. Ya, ini muhim untuk diperhatikan baik-baik. Yang di sini adalah Musa bin Uqbah. An Quraib bin Maula bin Abbas. Dari Quraib, Maula ibn Abbas rahimahullah wa radhiyallahuma, an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, dari Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, حيث أفاض من عرفة, ketika beliau telah berangkat, turun dari Arafah. Menggunakan bahasa ifadah, dikarenakan kayak air yang meluber. Nah, kayak air yang meluber. Dari tempat yang tinggi turun ke bawah. Namanya ifadah. Jadi ada ifadah dari Arafah ke Muzdalifah, ada tawaf ifadah. Beda ya. Qala haitsu afada min Arafah, tatkala beliau ifada dari Arafah, mala ila syi'bi, beliau menepi singgah di sebuah lembah. Disebutkan dalam riwayat yang lain annahu qurbul Muzdalifah. Annahu qurbu al-Muzdalifah. Lembah itu sudah sangat dekat dengan Muzdalifah. Faqadha hajatahu. Beliau singgah di situ, beliau menunaikan hajatnya. Buang hajat. Yakni beliau buang kecil. Fatawadda'a. Lalu beliau berwudu. Fakultu, maka saya bertanya kepada Usama bin Zaid, ya Rasulullah atusalli, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau hendak salat di sini di lembah ini? Faqala, maka beliau bersabda, as-salatu amamak, salat nanti di depan kamu, yakni di Muzdalifah. Ini menunjukkan ada sunnah wudu ba'da qada'il hajah. Sunnah berwudu setelah buang hajat. Ini namanya al-hifab al-wudu. Menjaga kondisi selalu di atas wudu. Dan itu sifatnya kaum mukminin. Selalu punya wudu. Selesai buang hajat, langsung berwudu. Walaupun bukan untuk sholat. Ya. Ini merupakan sifatnya kaum mukminin. Menjaga wudunya. Dalam setiap kondisi dia suci. Ala wudu'in. Tegas dalam riwayat ini. Disebutkan Nabi kita Muhammad SAW. singgah di sebuah lembah antara Arafah dan Muzdalifah untuk buang hajat, bukan untuk sholat. Tegas ya, qadha hajatahu. Ditanya oleh Utsman bin Zaid, atusalli? Apakah engkau mau sholat? Dia mengatakan, as-sholatu amamak. Sehingga singgahnya itu karena kepingin buang hajat, bukan karena sholat. Nah, karena tujuannya untuk buang hajat, maka singgah ini hukumnya mubah, sesuai dengan hajatnya manusia. Artinya ketika orang itu dari Arafah menuju ke Muzdalifah, tidak ada hajat yang mau ditunaikan, tidak kepingin buang air kecil atau buang air besar, tidak perlu singgah. Tidak perlu singgah. Dikatakan Rasul singgahnya itu untuk buang hajat. Dipahami ya? Ada huwa. Dan praktek di zaman sekarang langsung. Tidak ada kok tahu kemudian rame-rame ke sebuah lembah tadi, rame-rame di situ buang hajat. Wah, bisa pesing apa ya? Nah, jutaan manusia di situ membahayakan. Tidak ada yang kesana dan tidak ada yang praktek. Dikatakan memang hukumnya mubah, sesuai dengan hajatnya manusia. Pada insyaAllah ya. Dan juga menunjukkan yang sunnah, as-sunnatu hiya, salat maghrib dan isya di jamak takhir dan qasar di Muzdalifah. هذا واضح. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة المنقري أبو ذكي قال حدثنا جويرية عن نافع قال قد أجنا فيه كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دهول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع. Beliau menjama antara maghrib dan isya bijama, ay bi Muzdalifah. Muzdalifah nama lainnya jama'. Masjidnya namanya Masjid Al-Jama'. Masjid Al-Jama'. Muzdalifah. Ini yang sunnah. Sunnah Rasul yang diikuti, dipraktekan Abdullah bin Umar. Katanya Nafi, غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ. Hanya saja beliau sengaja melewati lembah, singgah di lembah. Alladhi akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat singgah. Sengaja ini Abdullah bin Umar. Fayadkhulu, beliau masuk ke lembah tadi. Fayantafidhu ay yastajmiru, beliau istijmar, buang hajat dan istinja dengan batu. Itu yang tafiq ayat tajmir istijmar, buang hajat dan beliau istinjaknya, istijmarnya dengan batu. Wa tawadda, dan beliau berwudu. Wa la yusalli, namun tidak salat. Hatta yusalli bi jam'in, hingga beliau salatnya di jama', yakni di Muzdalifah. Di sini dua amalan yang beliau lakukan. Yang pertama, sesuai dengan sunnah, mengerjakan maghrib dan isya di Muzdalifah dengan jamak. Jamak takhir, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Hadha huwa sunnah. Adapun tindakan yang kedua, Tindakan yang kedua, beliau sengaja mampir, sengaja singgah di lembah yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah untuk buang hajat. Beliau Ibnu Umar juga singgah untuk buang hajat, juga berwudu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ijtihadun minhu. Ya, ini ijtihad dari beliau semata. Menunjukkan semangat beliau di dalam ittiba' mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, namun tidak menunjukkan sunnahnya. Ini adalah murni ijtihad Ibnu Umar, tidak menunjukkan sunnahnya, karena Rasul singgahnya untuk buang hajat. Maka tindakan Ibnu Umar tidak diikuti. Barakallahu fikum. Tapi ketika ada yang memang kebetulan dari Arafah menuju Muzdalifah kepingin buang hajat, tunaikan hajatnya di situ. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sengaja melakukan tindakan itu dalam rangka untuk mengingkari para umara dari kalangan Bani Umayyah yang singgah di lembah tadi untuk salat maghrib. Paham ya? Jadi disebutkan oleh para ulama di masa daulah Bani Umayyah, para amir-amir, umara-umara Bani Umayyah itu ketika haji dari Arafah menuju ke Muzdalifah sengaja ke situ, lembah itu, lembah yang dulu dipakai Rasul singgah itu. Cuman mereka singgah di situ untuk sholat maghrib, bukan buang hajat. Paham ya? Sehingga Ibnu Umar secara sengaja, Ibnu Umar secara sengaja di sini singgah ke lembah itu untuk buang hajat. Sesuai dengan yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tindakan Ibnu Umar ijtihad pribadi beliau, tindakan para khalifah, para umara Bani Umayyah yang mengerjakan salat maghrib di lembah itu khilafus sunnah, menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada khilafus sunnah yang ada diikuti dikarenakan khilafus sunnah. Dekat disebutkan sama Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari telah membawakan beberapa riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya lembah itu dahulu oleh para khalifah-khalifah yang ada dipakai untuk salat maghrib. Kata Al-Hafidz rahimahullah membawakan dua jalur. Dia mengatakan wa dhahiru hadaini tariqaini anna al-khulafa'a kanu yusalluna al-maghriba 'inda syi'bil madhkur qabla dukhulil 'isya' wa huwa khilafus sunnah fil jam'i baina as-salatayn bi Muzdalifah. Dia mengatakan zahir dua riwayat ini, dua jalur hadis ini menunjukkan bahwasanya dahulu para khalifah-khalifah mereka sholat maghrib di lembah yang dimaksud sebelum masuk waktu isya. Kata Al-Hafidz wa huwa khilafus sunnah, dan tindakan itu menyelisihi sunnah fil jam'i baina sholat di Muzdalifah, yang mana yang sunnah adalah menjamak antara dua sholat di Muzdalifah. Sehingga dikarenakan khilafus sunnah enggak diikuti. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qutaybah Ibnu Sa'id. Qala haddathana Ismail bin Ja'far an Muhammad bin Abi Harmalah Al-Madani. An Quraib Maulid bin Abbas. Dari Quraib Maulid bin Abbas anna Usama an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma annahu qala. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anhuma berkata ratiftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafat. Aku membonceng di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Arafah. Ratiftu ay ratiftu wara'ahu. Aku naik kendaraan di belakangnya Rasul. Jadi membonceng Rasul. Rasul yang di depan, Usama di belakang. Dari Arafah. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-Syi'b al-Aysar. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di lembah sebelah kiri, alladhi dunal Muzdalifah. Sebelum Muzdalifah. Jadi saya sangat dekat dengan Muzdalifah. Tapi belum masuk Muzdalifah. Lembah sebelah kiri. Anakha. Beliau menambatkan kendaraannya. Fabala. Lalu beliau pun buangar kecil. Thumma ja'a. Kemudian beliau datang. Ini menunjukkan beliau ketika berkecil menjauh. Ya, menjauh dari pandangan orang sampai selesai hajatnya. Beliau datang kepada Ustaz bin Zaid. Jadi ada jarak tempat. Kata Usama, fasababtu alaihi alwudu'a. Maka saya menuangkan untuk beliau air wudu. Wudu adalah air yang dipakai untuk berwudu. Fatawadda wudu'an khafifa. Lalu beliau berwudu dengan wudu yang ringan. Yang dimakan dengan wudu'an khafifah. Wudu yang ringan. Ay annahu tawadda'a marratan. Makna beliau berwudu dengan ringan adalah beliau berwudu. Pada masing-masing anggota wudu. Beliau berwudunya sekali-sekali. Berwudu sekali-sekali. Jadi kumur-kumur sekali. Mengusap wajah sekali. Membasuh tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, kaki sekali, serta sekali-sekali. Enggak dua atau tiga kali. Itu makna berwudu dengan wudu yang ringan. Sehingga penggunaan airnya pun sedikit. Fakultu, maka saya bertanya, assalah ya Rasulullah. Apakah ini mau salat wahai Rasulullah SAW? Qala, beliau mengatakan, as-salatu amamak. Salat di depan kamu. Nanti kamu akan salat sampai di Muzdalifah. Katanya Usama, faragiba Rasulullah SAW hatta atal Muzdalifata fasalla. Maka beliau naik lagi kendaraannya hingga datang ke Muzdalifah. Baru beliau salat. Qala thumma radifal fadlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata jam'in. Kemudian al-fadl, al-fadl ibn Abbas membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi hari jama'. pagi hari jamak sama dengan pagi hari tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa dikatakan jamak? Dikarenakan subuh hari itu masih di Muzdalifah. Subuhan di Muzdalifah, zikir sampai kondisi terang, walaupun belum terbit matahari, baru berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina untuk melempar jumrah. Nah, Al-Fadl Ibn Abbas menggantikan posisinya Utsman bin Zaid. Sekarang yang membonceng Fadl Ibn Abbas. Dari mulai Muzdalifah di pagi harinya. Ghadata jam'in. Sampai melempar jamrah. Qala Quraib, berkata Quraib. Fa'akhbarani Abdullah Ibn Abbas. Radiyallahu anhumah anil Fadl. Maka Abdullah bin Abbas memberitakan kepada aku dari kakaknya Al-Fadl. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yazal yulabbi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terus menerus bertalbiyah hatta balagal jamrah, hingga sampai ke tempat pelemparan jamrah, ai jamatul Aqabah. Jamatul Aqabah dikenakan tanggal 10 Zulhijjah. Sebelum melempar talbiyah berhenti, baru kemudian persiapan melempar jamatul Aqabah dengan 7 kerikil. Barakallahu fikum. Naam, al-muadzin yuadzin, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Ini hadis intinya sama dengan yang sebelumnya. Namun ada penambahan faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, diperbolehkan berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah dengan kendaraan. Tidak harus jalan kaki. Ya, bahasa Arabnya ar-rukub, jawaz rukub, halat dafa' min Arafah. Jawaz rukubi halat dafa'i min Arafah. Bolehnya berkendara ketika berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Alam ruwasi, perkaranya luas, kendaraan boleh, jalan kaki juga boleh. Faedah yang kedua adalah bolehnya berboncengan di atas hewan tunggangan. Bolehnya berboncengan berdua di atas hewan tunggangan. Syaratnya adalah idza kanat mutiqah. Apabila hewan tersebut mampu dan sanggup. Antum boncengan di atas onta, ontanya kuat. Berboncengan di atas sapi, kerbau, dia kuat. Berboncengan di atas kuda, dia kuat. Ya, kalau berboncengan di atas kambing, sama kambingnya, enggak kuat. Gitu ya. Mutiqah, harus sanggup dan kuat dia. Nah, faedah yang lain adalah al-wajib fil wudu ay yatawadda maratan marrah. Al-wajib fil wudu'i ay yatawadda maratan. Yang wajib pada wudu ialah berwudu sekali-sekali pada masing-masing anggota wudunya. Sekali-sekali. Adapun yang marratain, marratain atau salasan, salasa, fahiya sunnah. Kalau wudunya dua kali atau tiga kali, hukumnya adalah sunnah. Kecuali apa ya kan? Mengusap. Maksudnya? Mengusap. Kepala. Dan telinga. Itu cuma sekali saja. Faedah yang lain yang kita ambil adalah ta'awun fil wudu. Atau al-isti'anah fil wudu. Membantu orang lain untuk dia berwudu. Atau minta bantuan orang lain untuk wudunya dia. Macamnya banyak ta'awunnya. Minta diambilkan airnya atau bahkan dituangkan air wudunya untuk dia berwudu daripadanya. Al-Bihim Ta'awun atau Al-Isi'ana Fil Wudu. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan para sahabah secara umum. Keutamaan para sahabah di mana mereka mengkhidmat. Mengkhidmat, melayani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faedah yang lain adalah yang dibaca dari Muzdalifah paginya tanggal 10 Dzulhijjah. Yang dibaca pada tanggal 10 Dzulhijjah dari Muzdalifah sampai menjelang atau sampai Jamadul Aqabah ada talbiyah. Yang dibaca oleh para jamaah haji dari Muzdalifah tanggal 10 Dzulhijjah pagi, yang dia baca dari Muzdalifah sampai ke Jamratul Aqabah, ia talbiyah. Diperbolehkan pula membaca takbir, takbiran, dikarenakan sudah masuk waktu takbiran semenjak Arafah kemarin. Sehingga dua, bisa takbir dan talbiyah. Cuma yang diperbanyak talbiyahnya, dikarenakan mau habis masa talbiyahnya. Ya dua. Baik Allahumma labbaik atau Allahu akbar Allahu akbar ila akhir. Hadza wa hadza. Namun yang lebih ditekankan, yang lebih disunnahkan memperbanyak talbiyahnya. Faedah yang lain adalah at-talbiyah berhenti, bacaan talbiyah berhenti dengan sebelum melempar Jamratul Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau masih ingat ketika jamaah haji ihlal haji tanggal berapa ya kan? Yang sunnah itu tanggal 8 Dzulhijjah yaumut tarwiyah di Mina. Dia persiapan mandi-mandi pakai wajib ihram segala macam melafalkan ihlalnya labbaik allahumma hajjan tanggal berapa itu tanggal 8 Dzulhijjah yaumut tarwiyah di Mina. Semenjak itu dia talbiyah terus talbiyah terus talbiyah terus talbiyah sampai kapan? Sampai sekarang ini tanggal 10 Dzulhijjah sebelum melempar Jamratul Aqabah. Ya, sekian hari dia talbiyah terus. Talbiyah baru berhenti ketika hendak melempar Jamratul Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah pagi hari ini. Paham ya? Itu durasi yang secara umum. Ada pun yang dibaca ketika dari Muzdalifah ke Mina, talbiyah itu yang dianjurkan, juga diperbolehkan membaca takbir. Dikarenakan sudah waktunya takbir. Sebelum melempar dia sudah talbiyah berhenti. Ketika dia melempar jamrah membaca takbir untuk melempar jamrah. Setelah selesai yang namanya melempar Jamratul Aqabah yang dia baca semenjak itu sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah yang dibaca adalah takbiran. Sebagaimana muslimin yang lain di tempatnya masing-masing. Takbiran. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Antum pilih hadisnya yang mau dihafal. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.